Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa in astaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhtasatuha fa inna kullu murasabita wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah fi an-nar. Ikhwabidina hazirin wa syukumullah. Kemarin kita masih membaca tentang mukaddimah Kitabul Kabair sampai kepada penjelasan bahwa di antara ciri-ciri dosa itu adalah dosa besar adalah di sana ada kalimat ancaman dengan api neraka, ada laknat, ada ghadab, kemudian ada azab. Tetapi ternyata tidak hanya ini. Ulama banyak menjelaskan tentang ciri-cirinya, di antara lain adalah ada yang mengatakan kalau amalan itu adalah amalan maksiat yang mengharuskan adanya had, hukuman di dunia, maka ini termasuk dosa besar. Seperti mencuri, menuntut adanya hukum potong tangan, ini termasuk had namanya, hudud di dunia. Kemudian zina, masalah kalau zina itu zina yang muhsan sampai dirajam, ya kalau zina itu masih bujang dan perawan belum pernikah, maka itu adalah didera sampai 100 kali, itu menuntut had atau yang lain. Jadi setiap kemaksiatan yang mengharuskan adanya had termasuk dosa besar. Atau ada yang lebih umum bahwa setiap amalan yang dinas ya oleh kitab atau sunnah bahwa amalan itu adalah amalan yang diharamkan, maka itu adalah dosa besar. Ada yang seperti itu. Di antara pendapat-pendapat ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir dalam Tafsir beliau bahwa setiap amalan perbuatan yang dinas difonis oleh Al-Qur'an bahwa itu adalah haram, maka itu adalah dosa besar. Jadi banyaklah di antaranya yang akan dijelaskan di dalam kitab ini. Kemudian dosa-dosa besar itu ada dua. Kemarin ada dosa besar yang mengeluarkan pelakunya dari agama, seperti syirik akbar, kufur etikodi. Kalau kufur itikodi amat banyak, termasuk nifak. Nifak itu ada nifak itikodi, ada nifak amali. Tapi kita tidak terlalu panjang kalau menjelaskan. Ini sekedar menyinggung saja. Kalau terlalu kesana nanti terlalu panjang dan waktunya tidak cukup. Jadi globalnya bahwa kufur itu ada kufur itikodi, ada juga kufur amali. Kufur itikodi yang terkena akidah, contohnya seorang meyakini agama Nasara itu benar, nah, itu namanya kufur itikodi. Ya. Seorang meyakini agama Nasara itu benar, agama Yahudi itu adalah benar, Yahudi yang sekarang. Ya. Kemudian Buddha itu adalah benar, atau semua agama adalah baik. Ya. Semua agama adalah baik, dia meyakini seperti itu, semua agama itu baik, semua agama itu benar. Maka ini termasuk kufur itikodi. Ya, malu mengurangkan pelakunya dari Islam ini. Kemudian kalau syirik, syirik akbar. Kalau syirik asghar belum mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kemudian atau ada amalan yang Kalau ditinggalkan, walaupun itu tidak ada hubungannya dengan keyakinan, tapi ditinggalkan terus-menerus, bisa menyebabkan keluar Islam. Walaupun ini ada sedikit khilaf, tetapi pendapatnya arjah adalah bahwa dia menyebabkan kafir, yaitu apabila sholat wajib 5 waktu ditinggalkan terus-menerus, maka orang ini adalah dihukumi kafir. Jadi pembeda antara muslim dan kafir adalah as-salah, sholat. Ya. Al-ahdu bainana wa minhum as-salah wa man taraka faqad kafar. Jadi siapa yang meninggalkan sholat maka dia kafir. Sedikit ada khilaf, walaupun Imam Syafi'i ya, atau yang semadhab berpendapat bahwa kalau meninggalkannya tidak karena ingkar, maka dia belum kafir, tapi dihukum dengan hukum mati. Kalau pendapat kebanyakan ulama adalah bahwa kalau dia sudah meninggalkan terus-menerus, maka hukumnya adalah kafir. Walaupun dia tidak ada etikot, tidak ada etikot, sholat itu enggak wajib, masalah. Tapi dia tinggalkan terus-menerus. Ini amal-amal yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kemudian dosa besar kedua adalah dosa besar yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, seperti zina, mencuri, atau minum, membunuh, atau yang lain, termasuk uqul walidain, durhaka terhadap kedua orang tua, qati'ur rahim, memutuskan tali persaudaraan. Semuanya termasuk dosa besar, tetapi hukum asal tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Tetapi dia berdosa dengan dosa yang besar. Dengan syarat, dia tidak tahlil, ya syaratnya. Dia tidak menghalalkan dosa-dosa tadi, perbuatan-perbuatan yang diharamkan tadi. Ya. Ini yang kemarin kita sampaikan. Kemudian, dosa yang kedua adalah dosa kecil. Dosa kecil seperti kemarin kita sampaikan di situ adalah al-lamam. Al-lamam itu adalah as-suhair, termasuk dosa-dosa kecil seperti melihat laki-laki melihat perempuan yang bukan mahram, kemudian mensalah, kemudian al-qubl, kemudian mencium wanita lain atau semisalnya. Kemudian dosa-dosa kecil ini ternyata akan bisa menjadi besar. Dosa-dosa kecil ini akan bisa menjadi besar apabila pelakunya mengerjakannya dengan israr terus-menerus. Kemudian kita sudah sampaikan. Di antaranya adalah ucapan Imam Abbas radhiyallahu anhu menyatakan, la sahirata ma israr, wa la kabira ma istighfar. La sahirata, tidak ada dosa kecil kalaupun kalau ternyata israr. Berita israr menjadi besar. Israr itu terus-menerus mengerjakannya. Seperti kemarin kita sampaikan, seperti pasir itu kan kecil, tapi kalau terus dikumpulkan sampai mungkin miliaran butir pasir, ya bisa menjadi banyak. Demikian pula dosa. Kemudian di antara sebab lain yang menyebabkan dosa itu menjadi besar adalah ada unsur istizhar adzambi. Istizharu dzambi, meremehkan dosa kecil itu tadi. Menganggap ringan, menganggap kecil terhadap dosa-dosa yang dikerjakannya. Ya. Walaupun mungkin kecil, tapi kemudian istizhar dia, meremehkannya, menganggap itu kecil, disepelekan. Wah, kadaran cuma sedikit saja masalahnya. Ya, tapi terus-menerus, maka itu akan menjadi besar. Atau dia karena meremehkannya adalah menjadi besar. Ini di antara penjelasan Imam Zahabi. Kemudian juga yang lain adalah ayyafrah bisahirah wa yatamaddah biha. Kemudian dosa kecil itu akan bisa menjadi besar, ayyafrah bisahirah. Kalau dia merasa gembira, senang dengan dosa yang dikerjakannya. Ya tamaddah, merasa bangga. Ya, merasa bangga. Setelah dia bisa mencela si fulan, dia dapat banyak sampai dia malu, dia bangga. Dalam penjelasan atau dalam apa Al-Kabiri. Al-Kabiri Imam Dhahabi di sana ada keterangan, ada contoh. Kama yakul, amaraitani kaifa mazzaqtu 'irdu fulan wa dhakartu masawiyahu hatta khajaltuhu. Masalah. Ada contoh dengan seperti itu. Kama yakul, seperti seorang yang menyatakan, amaraitani, tidakkah kau lihat aku? Bukankah kau tahu saya mazzaqtu 'irdu fulan, setelah berhasil untuk mencapi-capi kehormatan sepulan. Diceritakan di hadapan orang banyak, dia merasa bangga. Telah apa? Telah berhasil apa namanya mencapi-capi kehormatan sebulan. Wa dzakartu bahwa masayyuh, dan aku telah sebutkan kesalahan-kesalahan dia. Saya ungkap kesalahan-kesalahan dia di hadapan orang lain. Hatta sampai dia kemudian merasa malu. Jadi dia bangga. Kan banyak orang yang setelah memukul orang, orang itu kemudian dia enggak berani membalas, dia bangga. Atau mencuri apa namanya rumah sepulan, ternyata berapa kali dia tidak ketahuan, bangga. Kan banyak orang yang seperti itu. Nah, kalau dia merasa bangga dengan dosa yang dikerjakannya, maka tambah besar. Kalau itu dosa besar, ya tambah besar. Dosa kecil, ya menjadi besar. Itu di antaranya. Kemudian di antara lain adalah dosa itu akan bisa menjadi besar dengan apa, melakukan al-mujaharah. Mengerjakannya itu mujaharah. Mujaharah, terang-terangan. Diperlihatkan pada orang banyak. Ini mujaharah. Jadi kalau dia memperlihatkan perbuatan dosanya, diperlihatkan, didemonstrasikan bahkan di hadapan orang banyak, ya itu maka menjadi besar. Dalam setiap ayat, kullu ummati mu'afan ilal mujahirin. Setiap umatku itu mu'afan. Diampuni sebenarnya dosanya. Kecuali al-mujahirin. Orang-orang yang ketika merencan dosa itu dengan terang-terang di hadapan orang banyak. Ya, dipertontonkan. Atau dia ceritakan. Ceritakan kepada orang lain. Itu di antara yang lain. Kemudian termasuk akan menyebabkan dosa itu menjadi besar. Ayakun al-mudnib aliman yuktadabih. Kalau pelakunya itu adalah seorang yang alim yang diteladani orang banyak. Akan diikuti oleh orang banyak. Ini berbahaya. Ya, kalau kalian jadi tokoh di masyarakat. Melakukan dosa kecil, ya itu bisa jadi besar. Sebab banyak orang ikut nantinya. Sehingga kalian akan mendapat dosa dari yang lain juga. Jadi patokan. Wah, sebulan ternyata mengerjakan itu, berarti itu boleh. Sebulan ternyata mengerjakan itu, ternyata itu adalah baik. Buktinya sebulan mengerjakannya. Jadi teladan. Ya, maka itu menjadi besar. Itu diantara secara singkat, kapan dosa-dosa itu menjadi besar. Kemudian, untuk membebaskan dosa ini jelas. Ya, kita harus bertobat, banyak istighfar, kemudian kita banyak mengerjakan amal soleh, kemudian itu yang meliti sendiri, ya, kemudian melalui doa dari orang lain, dari syafaat Rasulullah SAW atau yang lain, termasuk nanti kalau dibahas adalah dosa-dosa ini akan berkurang, akan bisa hapus, yang meliti diri sendiri ya, dengan istighfar. Kemudian dengan bertobat. Kemudian dengan mengerjakan al-hasanat. Ya. Innal hasanat yudhibna sayiat, kan jelas. Itu yang meliti diri sendiri. Bertobat, beristighfar, kemudian dengan amal soleh. Yang meliti orang lain. Doa orang lain kepada kita. Ya. Syafaat dari orang lain. Atau syafaat Rasulullah SAW. Itu akan bisa menghapus dosa. Kemudian yang dari sisi Allah Azza wa Jalla, kita akan bisa terbebas dari dosa dengan ibtila wal musaib, ya, dengan ujian-ujian. Jadi dengan adanya musibah yang menimpa kepada kaum muslimin atau kepada pribadi-pribadi kita, kalau kita bersabar, itu adalah akan menghapus dosa, di samping akan mendatangkan pahala. Ini ibtida. Kemudian yang lain adalah dohdatul qabri. Dohdatul qabri itu apa? Himpitan di alam kubur. Itu adalah apa? Menghapus dosa. Menghapus dosa. Mengurangi dosa dia. Sehingga akan mengurangi azab dia di akhirat. Sebab sudah diazab di situ. Dihapus dosanya. Seperti dalam hadis, dohdatul qabri kafaratun lidzunub. Dohdatul qabri, apa? Himpitan di kubur atau di alam kubur itu adalah kafarah lidzunub, menghapuskan dosa-dosa. Ini dari sisi Allah SWT. Kemudian yang lain lagi adalah apa? Adalah hal al-muqif, huru hara di yaumil qiyamah. Sulitnya, besarnya kesulitan yang dihadapi di mahsyar. Ya, di mana di situ matahari akan direndahkan setinggi 1 mil di atas kepala manusia yang menyebabkan umat manusia tersiksa. Ini termasuk mengurangi dosa mereka, menghapus dosa mereka. Kecuali orang yang mendapat naungan, itu yang tidak akan terkena panas. Yang terakhir adalah ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita sampaikan secara singkat di antara sebab-sebab diampuninya dosa-dosa. Kita teruskan dalam waktu mepet. Seterusnya, walahu anu qara, dan bagi Imam Ibnu Jarir, anhu dari Ibnu Abbas juga qala. Jadi walahu adalah kepada Imam Ibnu Jarir, anhu dari siapa? Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, beliau berkata. Beliau siapa? Imam Ibnu Abbas berkata, hiya ila sab'i matin aqrab minha ila sab'i. Hiya, dosa-dosa besar itu, ila sab'i matin aqrab, jumlahnya sampai dengan 700 itu aqrab, lebih dekat, lebih tepat, lebih benar. Ila sab'i dibandingkan 7 macam. Nah, ini memang banyak khilaf ya. Memang ada dasar-dasar hadis seperti itu. Ada yang menyatakan lebih tepat dikatakan 700 dibandingkan 7. Ghairu annahu, hanya saja, la kabirata, tidak ada dosa besar atau tidaklah bisa dikatakan itu besar, mal istighfar, kalau disertai istighfar. Sudah kita sampaikan. Wala sayarah, dan tidak ada dosa itu dikatakan kecil, mal isror, kalau dikerjakan terus-menerus. Wala Abdur Razak anhu, dan dari Abdur Razak anhu juga dari Imam Abbas sumbernya, hiya, dosa-dosa besar itu, ila sab'ina akrab minha ila sa'mi, jumlahnya 70 itu, mencapai 70 itu akrab, lebih tepat, lebih benar dibandingkan kalau cuma 7. Ada yang menyatakan 9. Jadi kalau kita melihat keterangan para ulama khilaf ya, berdasar dalil-dalilnya ada. Di antaranya adalah dalil yang menjelaskan dosa besar itu 7 ya, dalam hadis sahih Bukhari Muslim, di mana Abu Hurairah juga meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, istanibu as-sab'a al-mubiqat, tinggalkan ilmu sekalian atau jauhkan ilmu sekalian 7 yang akan membinasakan. Nah, 7 yang membinasakan itu apa? Qila ya Rasulullah, wa ma hunna? Ditanyakan oleh Rasulullah, apakah yang 7 perkara yang akan bisa membinasakan itu? Qala, beliau sallam menjawab, asyirku billah, syirk kepada Allah, 1 ya. Wa qatlu nafsi allati haram Allah ila bil haq, membunuh muslim yang lain tanpa hak ya. Kemudian wasihiru, sihir. Yang 4, kemudian aklu riba, makan riba. Kemudian wa aklu mal al yatim, atau malil yatim, kemudian memakan harta anak yatim. Kemudian watawalli yaumaz zahfi. Apa tawalli? Berlari pada apa namanya ketika terjadi pertempuran. Jadi ketika terjadi pertempuran hebat, dia lari dari medan tempur, itu termasuk dosa besar. Nah, kemudian waqadul muhsanat al-ghafilat al-mu'minat. Kemudian menuduh wanita yang mukmin yang dia tidak tahu menahu ternyata dituduh berzina. Ini termasuk 7 perkara yang disebut dosa besar. Ini yang disebut as-sab'u al-mubiqat. Nah, kemudian dalam hadis ternyata ada menyatakan aqrab ila sab'i'ah. 700 lebih. Kemudian ada menyatakan aqrab ila sab'in. 70. Allah alam. Ini saya maksud 7 ini adalah yang pokok, ya, yang penting harus diketahui oleh setiap muslim. Tapi ada dosa-dosa besar yang lain yang jumlahnya amat banyak, ya. Sehingga dalam ucapan Ibn Abbas tadi ada menyatakan ila sab'imata aqrab, ada yang dikatakan ila sab'in aqrab. Nah, ini menunjukkan dosa besar memang banyak. Yang belum diucapkan atau disampaikan dalam hadis yang 7 tadi kan banyak. Seperti apa, Pak? Memutus tali persaudaraan, masalah. Kemudian minum khamar, kemudian apalagi yang lain banyak. Ya. Itu untuk melengkapi penjelasan kemarin. Sekarang kita masuk pada dosa besar pertama karena waktu udah sedikit, tinggal sedikit. Sekarang yang pertama, babu akbaril kabair. Bab yang menjelaskan dosa terbesar dari dosa-dosa besar yang ada. Ingat, di sini ada kalimat babu akbaril kabair. Bab yang menjelaskan tentang dosa yang terbesar dari dosa-dosa besar yang ada. Kabair, dosa besar. Akbar, yang terbesar. Jadi akbar itu simtah dhil di sini. Yang lebih besar atau yang terbesar dari dosa-dosa besar yang ada. Fi sahihain an Abi Bakrah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ulabikum bi akbar al-kaba'ir. Qulna bala ya Rasulullah. Ada harakatnya enggak? Enggak ada ya. An Abi Bakrah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala unabbiukum bi akbaril kaba'iri. Qulna bala ya Rasulullah. Qala al-ishraku billah wa wuququl walidain wa kana muttaki'an fajalasa. Wa kana muttaki'an fajalasa wa qala ala wa qaluzur ala wa shahadatuz zur. Fama zala yukarriruha hatta kulna laitahu sakata. Kemudian berikutnya adalah bab yang menjelaskan tentang dosa yang terbesar dari dosa-dosa besar yang ada. Kabair sudah dosa besar ya. Ini yang akbar, yang terbesarnya. Kemudian Imam Muhammad rahimahullah membawakan penjelasan dengan hadis yang dibawa oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ala unabiyukum. Ala apa? Untuk mengambil perhatian. Tidakkah perlu aku habarkan kepada kalian bi akbaril kabair, tentang dosa yang terbesar dari dosa-dosa besarnya ada. Kulna, kami para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah SAW. Kala, kemudian beliau mengatakan, dosa terbesar dari dosa-dosa yang besar itu ialah al-isyraku billah. Al-isyrak menyekutukan. Ya. Kalau isyrak menyekutukan. Kalau asyirku syirik. Masdar sama-sama masdar. Kalau syirkun itu dari sulasi, ya, kesyirikan. Kalau isyrak berbuat syirik. Masdar tapi diartikan fi'il di sini lebih baik, lebih mengena. Al-isyrak billah berbuat syirik kepada Allah. Wa qul walidain kemudian durhaka kepada kedua orang tua. Wa kana muttaqian dan beliau waktu itu dalam keadaan muttaqian, bertelekan ketika bicara. Bertelekan itu apa? Makna bertelekan itu agak sulit dipahami. Ada yang mengartikan dengan berbaring. Yang ada yang bersandar dengan dua tangan. Bertelekan dengan dua tangan. Ada yang bertelekan dengan dua kaki, bersandar dengan dua kaki. Tapi di sini karena kemudian kalimat berikutnya fajalasa, maka kemudian beliau duduk. Jadi asalnya adalah apa? Dalam badan bertelekan agak berbaring ya, dengan bersandar tangannya. Wa kana muttaqian, pada awalnya beliau ketika bicara dalam keadaan bertelekan. Ketika menyatakan al-isyraku billah wa qul walidain. Waktu itu seperti itu. Fajalasa, setelah itu kemudian beliau duduk. Faqala, kemudian beliau menyatakan ala wa qul zur. Ala wa syahadatu zur. Kemudian ketahuilah termasuk dosa yang terbesar itu adalah qul zur. Apa? Ucapan dosa. Termasuk sumpah palsu, termasuk qul zur. Ada penjelasannya. Ala wa syahadatu zur, kemudian ketahuilah pula syahadatu zur, persaksian dusta. Persaksian yang dusta. Fama zala yukariruha, maka beliau terus yukariruha, mengulang-ulang tadi. Ala waqlu zur, ala washadu zur, mengulang-ulang terus. Hatta kunna, sampai kami para sahabat waktu itu mengatakan, laitahu, ya seandainya beliau sallallahu alaihi wasallam, saya kata kemudian diam. Berhenti maksudnya. Mengulang-ulang sehingga telinga para sahabat merasa gimana. Sehingga menyatakan, laitahu, saya kata, ya seandainya beliau kemudian diam. Tidak ulang-ulang. Kasihan kepada beliau. Sama yang mengulang-ulang seperti itu. Maka sahabat menyatakan, kunna laitahu sakata. Ya, kami kata seandainya beliau, kemudian diam. Maksudnya tidak mengulang-ulang terus. Berarti beliau menekankan ini. Bahwa ini supaya apa? Supaya diperhatikan. Qaulu zur dan syahadatuz zur. Ini pada bab yang pertama. Tetapi, kalau kita melihat ta'liqat dari beliau bahwa karena ini ada berapa bahasan. Yang pertama adalah syirik kepada Allah, hukumul walidain, kemudian qaulu zur dan syahadatuz zur. Kalau kita melihat babnya, nanti belakang ada bab sendiri. Ada bab hukumul walidain, ada bab syahadatuz zur. Maka berarti yang pertama yang dibahas adalah apa? Adalah syiriknya. Syiriknya, ya. Bisa kalian lihat pada halaman 51. Ini terkait dengan apa? Syahadatuz zur yang. Kemudian halaman yang lain adalah halaman 28. Qul walidain 51. Yang syahadatuz zur itu halaman 28. Jadi nanti akan bahasan sendiri. Berarti yang ditekankan pada bab ini adalah yang pertama, ya, yang pertama apa? Itu al-isyraku billah, syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab soal hukul walidain akan dibahas di belakang, kemudian syahadatuz zur akan dibahas di belakang. Berarti yang dimaksud oleh beliau adalah asyirku billah atau al-isyraku billah. Ini yang pertama. Jadi beliau sallallahu alaihi menyampaikan kepada para sahabat, tidakkah perlu aku sampaikan kepada kalian tentang dosa yang terbesar dari dosa-dosa besar yang ada? Tentu para sahabat menyatakan, bala. Tentu wahai Rasulullah. Maka beliau menyatakan, adalah al-isyraku billah, syirik kepada Allah SWT. Ini dosa yang terbesar. dari dosa-dosa besar yang ada. Untuk kita tekankan barangkali, kalaulah kaum muslimin sepakat mencuri dosa besar, dan memang sepakat para ulama, mencuri dosa besar, berzina dosa besar, membunuh dosa besar, semuanya sepakat. Tetapi al-isyraku billah, syirik kepada Allah, lebih besar dari semuanya. Lebih besar dari semuanya. Sebab kalau dosa-dosa besar seperti zina, kalaupun dia mati, belum bertobat, membawa zina, masih akan ada harapan ampunan. Ya. Kalaupun diazab, sampai bertahun-tahun di neraka, Allah alam tergantung kebijakan Allah Azza wa Jalla nanti, dosa yang berzina ketika mati, nanti akan berapa lama di neraka. Apabila dia tidak diampuni, ya. Kalau dia tidak diampuni, dimasukkan dalam neraka, masih ada batas waktu. Ada batas waktu. Mencuri demikian, minum juga demikian, ada batas waktu. Tetapi apabila seorang mati membawa syirik akbar dalam gerang tidak bertobat, ya, belum bertobat, maka sudahlah, tidak akan ada harapan lagi keluar dari api neraka. Kita tidak bisa membayangkan betapa susahnya orang yang dalam keadaan mati membawa dosa syirik akbar, ya, yang tidak akan mendapat ampunan sama sekali. Dan tuh bayangkanlah, dipanaskan dalam api neraka, dibakar badannya, ya, setiap kali hangus badannya, kulitnya tumbuh lagi, dagingnya tumbuh lagi, ya, terus kemudian dibakar terus. Seperti itu terus, tidak ada batas akhir. Kita gak bisa bayangkan, mau mati gak bisa mati, bunuh diri gak bisa mati. Antum coba bayangkanlah betapa bahayanya dosa syirik akbar ini. Kalau orang di dunia, semua orang di dunia kan tidak ingin susah, walau sekecil apapun gak ingin. Sakit tidak ingin. Tidak ingin sakit. Walaupun kadang-kadang jatuh sakit. Banyak manusia di dunia tidak ingin susah. Ada musibah sedikit, dia ingin segera bebas. Contohnya apa? Dia sakit. Gigi masalahnya. Udahlah. Dia ingin segera berobat, mencari dokter itu masalah. Kemudian mencari, minta obat. Sudah, punya tidak ingin sakit. Walaupun hanya berapa hari, tidak ingin sakit. Di masjid masalah, ketika ngaji, siang hari, di malam hari, panas. Padahal panasnya belum seberapa. Minta kipas angin. Manja kan kita kan. Manja sekali. Padahal baru panas sedikit sekali. Sudah tidak tahan. Padahal azab jahanam lebih segala-galanya. Beratus-ratus kali lipat. Mungkin berjuta-juta kali lipat dibandingkan panas di siang hari ketika terik matahari menyak kita. Allah alam. Nah, kita mestinya lebih takut dari itu. Ya. Karena maka mestinya kita berusaha untuk membebaskan diri dari dosa terbesar ini. Kemudian penjelasan seterusnya tentang macam-macam syirik. Dan ini sudah sering disampaikan. Mungkin kita nanti menyinggung secara ringkas saja. Karena waktu sudah siang, mungkin sampai ini dulu yang kita sampaikan. Sampai kepada al-isyraku billah, syirik kepada Allah Subhanahu wa Taala sebagai dosa yang terbesar dari dosa-dosa besar yang ada. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.